Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang luar biasa, menyayangi kita dengan kasih sayang yang luar biasa, mencurahkan kepada kita segala perhatian yang penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Hanya kita sebagai seorang hamba yang sering merasa tidak dikasihi oleh Allah, sering merasa tidak dirahmati dan disayangi oleh Allah, dan itu adalah kesalahan kita yang dengannya kita membuka pintu syaitan yang sangat lebar untuk masuk menggoda kita. Adapun orang yang selalu merasakan Allah merahmatinya, Allah menyayanginya, Allah mencurahkan kasih sayang tiada tara kepadanya, akan sulit bagi syaitan untuk mengajak orang tersebut ke jalan yang ia inginkan. Karena hati manusia telah terpatri di atas sebuah kaedah, dan kaedah ini berlaku untuk semua manusia, yaitu manusia akan patuh, taat, dan mendengarkan sesuatu dari seseorang yang dia yakini berbuat baik kepada dirinya, memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Lihatlah bagaimana kita sebagai seorang anak begitu patuh kepada orang tua. Kenapa? Karena kaedah yang tadi. Kita merasa orang tua telah berjasa banyak dalam hidup kita, sehingga mudah bagi kita untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Demikian juga manakala ada seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tua angkatnya, walau bukan orang tua asli, tapi dari kecil dirawat, dari kecil diberikan nafkah, dari kecil diberikan uang sekolah, seluruh kebutuhannya diberikan, walau dia tahu bukan orang tua aslinya. Dia tahu yang ini orang tua aslinya, ini orang yang membesarkannya, dan finansial dia dari kecil sampai besar berasal dari orang ini. Maka sangat amat patuh dia kepada orang tadi. Kenapa? Kaedah yang tadi. Kaedah bahwa manusia di dalam fitrahnya akan patuh taat mendengar kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dan itu yang ingin dihilangkan syaitan dari dirimu, wahai muslim, wahai muslimah. Syaitan ingin menghilangkan dari dirimu bahwa Allah sudah sangat berjasa kepadamu. Allah sudah sangat memberikan kepadamu rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga ketika rasa itu tidak ada, maka bagaimana seorang manusia akan mudah patuh dan taat kepada Allah? Karena rasa bahwa Allah telah berbuat baik kepadanya yang luar biasa, Allah telah mencurahkan kasih sayang kepadanya yang luar biasa, Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa kepadanya, itu akan dihilangkan, dicoba oleh syaitan untuk hilangkan dari jiwa kita. Supaya apa? Tidak lahir ketaatan. Dan salah satu nama Allah dan perbuatan Allah di dalam nama itu adalah Al-Latif. Salah satu nama Allah adalah Latif, Maha Halus. Dan itu salah satu sifat Allah. Allah melakukan segala-galanya penuh dengan halus. Saking halusnya, kalau tak benar-benar dihayati, tak tampak. Lihatlah roda kehidupan kita. Yang memberi rezeki kepada kita siapa? Allah. Apakah kita mengatakannya melalui teori atau melalui hati? Kadang manusia muslim ketika mengatakan siapa yang memberi rezeki kepadamu, teori yang ada di kepalanya mengatakan Allah, tapi hatinya tidak menghayati. Hatinya belum merasakan, sebenar-benar merasakan bahwa benar-benar Allah lah yang telah memberi rezeki kepada saya. Kenapa? Sangat halusnya apa yang Allah lakukan kepada manusia dalam memberi rezeki. Sehingga terasa baginya rezekinya karena saya bekerja, karena saya banting tulang, karena saya peras keringat, karena saya buka usaha. Perhatikan, perhatikan. Sehingga teori yang tadi yang ada di kepala gak nyambung dengan apa yang ada di hati. Bagaimana dirimu, wahai muslim, wahai muslimah, bisa meletakkan teori itu benar-benar sampai di dalam hati, di dalam dada, sehingga hatimu benar-benar merasakan tak ada yang aku berdapatkan dari rezeki kecuali Allah yang mengaturnya, bukan, tak ada hubungannya dengan usahaku keras, kerja kerasku, dengan mati-matian yang kulakukan dari pagi sampai sore, harus meninggalkan keluarga, harus bersafar berbulan, tidak ada hubungannya. Allah memberikan rezeki kepada aku mutlak 100%, tanpa dia aku tidak dapat apa-apa. Berasal dari hati, jangan dari teori. Sudah banyak orang yang ngaji, sudah banyak orang belajar ilmu tauhid, sudah banyak orang yang belajar keagungan dan kekuasaan Allah, ketika dia buka dagangannya ternyata pagi-pagi itu laris. Ditanya, laris? Oh iya, kita kan pandai teori dagang. Coba lihat. Apakah larisnya pagi itu karena ente pandai teori dagang, atau memang Allah yang melariskannya di pagi itu? Pagi kan jarang, pada subuh kan jarang orang laris pakai dagangannya. Ketika dagangannya laris di pagi hari, dia katakan, ya kita kan pandai teori dagang. Dia mengatakan rezekinya datang dari teori dagangnya. Padahal itu orang sudah rajin ngaji, Pak. Masih belum bisa merasakan di dalam hatinya bahwa ini murni anugerah Allah. Walaupun ketika ditanya kepadanya, siapa yang merezeki kepadamu, dia akan mengatakan, Allah. Saking halusnya. Sehingga orang yang rajin ngaji pun sering terpleset lisan, salah dalam mengucapkan, Dan ini syirik kecil. Ketika kita nisbatkan rezeki kepada usaha kita, bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika ditanya kepadanya, laris pagi ini, hati orang yang benar-benar sudah bertauhid kepada Allah akan mengatakan, Allah yang melakukannya, bukan saya. Allah yang telah melariskannya, bukan saya. Hati itu langsung teori yang tadi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan karunia, langsung dari hati keluarnya. Itu yang kita inginkan. Sehingga perbuatan Allah memberi rezeki itu benar-benar terlihat nyata oleh dia, tak tersamarkan. Maka kenapa orang-orang kafir sekarang sulit memahami Allah memberikan rezeki? Karena tak tampak oleh dia. Yang mana yang Allah memberi rezeki itu? Sampai mereka mengatakan bahwa alam semesta ini tak ada yang mencipta, terjadi dengan begitunya saja, karena saking halusnya perbuatan Allah mencipta. Dan Allah memiliki nama apa tadi? Latif. Antum berhias, berhias dalam arti kata ya beli pemutih wajah supaya wajah tidak kotor, kemudian rajinlah merawat wajah, rajinnya seorang laki-laki ya, jangan rajinnya seorang laki-laki ke wanita-wanitaan, bahaya, gak boleh. Boleh memang membersihkan wajah, pakai pembersih wajah dan semacamnya, usahakan yang alami, yang tidak dicampuri oleh bahan kimia, itu pesannya para herbalis. Kemudian begitu wajah antum mulai bersih nih, sedikit nginclong ala laki-laki, ditanya, wah bersih sekarang, jawabannya apa? Oh iya, saya rajin perawatan wajah, gitu. Gak ngerti hidup, gak ngerti dia bahwa Allah yang telah melakukan itu kepadanya. Jadi jangan kembalikan kepada kita, kembalikan kepada Allah yang melakukan segala sesuatu. Ini hati orang yang bertauhid, dan dia merasa bahwa wajahnya mulai sekarang bersih itu karena usaha dia membersihkan wajah, dikembalikan kepada usahanya. Jangan, Allah yang berbuat. Tapi lihat saking halusnya Allah membersihkan wajah anda ketika anda, Allah menggerakkan hati anda untuk melakukan ini, dan Allah mudahkan anda kepada penggunaan alat untuk membersihkan wajah yang tepat dengan kulit anda, dengan anu anda, diarahkan kepada orang yang menasihi anda. Allah yang melakukan semuanya. Karena betapa banyak orang yang melakukan usaha yang sama, wajahnya gak nginclong-nginclong juga, bahkan semakin dibersihkan semakin berjerawat. Kenapa? Usahanya sama, harusnya sama dong hasilnya, gitu. Jadi kalau dikaji dengan ilmu akidah, semuanya yang berbuat adalah Allah. Namun saking halusnya, sehingga alam semesta ini yang demikian hebat ini sampai diyakini oleh orang-orang yang merasa dirinya ilmuwan, tidak ada pencipta. Subhanallah. Dia mengatakan dirinya ilmuwan, orang cerdas, orang cendikiawan, cendikiawan internasional lagi. Tapi dia buat sebuah keputusan konyol bahwa alam semesta yang demikian hebat ini, teratur dengan hebat ini, tercipta tanpa ada pencipta. Dia berjalan begitu saja, alami. Bahasan ilmiahnya alam ini adalah alami, tercipta begitu saja. Ini bahasa ilmiah yang sangat tidak ilmiah, sehingga terjerat dia ke dalam sebuah keputusan konyol sekali bahwa alam yang demikian teratur tanpa ada yang mengatur. Katakan kepadanya, wahai anda yang profesor, ada kelereng 10, teratur posisi kelereng itu 10 gitu, jarak antara satu kelereng dengan kelereng lain sama, diukur pakai senti sama, lalu saya katakan kelereng ini teratur begini, teratur dengan sendirinya, tak ada yang ngatur, kira-kira masuk akal enggak? Hanya kelereng 10 teratur, enggak masuk akal, tanpa ada yang ngatur. Atau dibuat kelereng itu bergaris begini, lurus garisnya, bundarnya itu lurus gitu, hanya kelereng loh. Tahu kelereng kan? Untuk main kelereng waktu kecil, anak main loh. Kok anak-anak pandai main kelereng waktu kecil, banyak duit anak pas jualan kelereng, terus menang jual, menang jual. Nah, buat kelereng, buat lingkarannya, tapi lingkarannya utuh gitu, apa namanya, sempurna gitu. Datangkan para profesor tadi, pak profesor yang mengatakan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, ini kelereng lingkarannya tercipta sendiri saja. Saya tuangkan kelereng itu, tiba-tiba nyusun dia, nyusun dia, lingkarannya rapi gitu. Kata profesor, bodoh kamu. Mana ada kelereng yang dicampakkan begitu bisa rapi, terwujud dengan sendirinya. Katakan lebih bodoh lagi Anda. Kelereng yang cuma segini Anda katakan tidak ada yang tak mungkin teratur tanpa ada yang mengatur. Bagaimana Anda bisa memahami alam ini tanpa ada pengaturnya? Lihat saking halusnya. Ya. Demikian juga antum misalnya dapat istri cantik, ditanya, wah cantik istri solehah ini, wah ini ana, ya, ana kan pandai, tuh coba lihat, dibawakan ke kitanya lagi, Allah semuanya Allah ya akhi, nggak ada yang satu pun, kita pun nggak ada satu pun, camkan itu baik-baik, kita hanya sebagai seorang manusia yang berikhtiar, semua yang melakukan kepada kita adalah Allah, namun perbuatan Allah itu sangat halus. Maka ketika kita benar-benar merasakan bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita, Allah yang mencurahkan segala kasih, terasa benar-benar dari hati bukan teori, gampang taat. Sholat ini suatu hal yang mudah bagi dia. Sedekah suatu hal yang gampang bagi dia. Sholat malam suatu hal yang gampang bagi dia. Berkorban harta suatu hal yang gampang bagi dia. Berkorban waktu untuk agama suatu hal yang gampang bagi dia. Kenapa? Berbuat sesuatu untuk Allah yang telah berbuat segala-galanya, yang telah menyayanginya segala-gala kasih sayang yang luar biasa kepadanya. Lihat kalau pintu itu tertutup, kalau tidak terasa bahwa Allah lah yang telah mengasihi kita dengan kasih sayang yang tiada tara. Hilang, hilang semangat beribadah. Na'udzubillah min dzalik, bahkan lebih parah daripada itu. Maka hadirkan selalu, saudaraku muslim dan muslimat, hadirinul hadirat dan para pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, hadirkan bahwa Allah selalu menyayangi kita, merahmati, mengasihi, tidak hanya di teori, rasakan. Rasakan. Kata para ulama, coba rasakan rahmat dan nikmat Allah tiada tara dalam setiap tarikan nafasmu. Coba sekarang kita semua praktek, tarik nafas kita bareng-bareng coba. 1, 2, 3. Rahmat Allah tiada tara. Sahih? Betul? Coba ulang lagi. Rahmat Allah tiada tara. Kalau kita tergantung kepada Allah seperti ini, kepada rahmatnya, apa yang bisa kita lakukan tanpanya? Wahai muslim, dan setiap tarikan nafasmu engkau tergantung kepada rahmat dan nikmat Allah. Apa yang bisa engkau lakukan tanpa Allah dan rahmatnya? Taatlah kepadanya wahai muslim, wahai muslimah, agar engkau beruntung. Ia memerintahkanmu untuk taat bukan untuk kebutuhan dirinya, tapi untuk kepentingan dirimu sendiri. Taatlah kepadanya wahai muslim dan muslimah, agar engkau selamat dari segala keburukan dunia dan akhirat, karena ia ingin menyelamatkanmu dari keburukan dunia dan akhirat dengan ketaatanmu kepadanya. Namun kenapa engkau tidak kunjung faham? Kita yang bodoh, kita yang tidak berilmu, hati kita yang telah membatu, sehingga tidak mengerti bahwa kita benar-benar bergantung kepada rahmat Allah 100%. Bagaimana kita akan bisa berbuat kalau setiap satu saja tarikan nafas sangat bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah. Kalau Allah hentikan, tak ada satu nafas pun yang bisa kita tarik dari permukaan bumi dengan hidung kita. Kalau Allah mau, Allah bisa hentikan oksigen ini dan semua kita mati seketika. Namun Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak pernah Ia lakukan itu. walau berbagai kebebalan dan kebandelan kita pertontonkan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Itulah dia yang maha halus, yang menyayangi kita dengan kasih sayang yang maha halus, yang memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya dengan anugerah yang maha halus. Sehingga kapan kita merasakan bahwa tarikan nafas kita bergantung kepada rahmat dan nikmatnya? Kalau tidak diingatkan, mungkin kita tidak pernah tahu seumur hidup. Padahal setiap hari kita lakukan. Ya Allah, cabut dari kami kebodohan tentang dirimu dan rahmatmu, kasih sayangmu. Semuanya benar-benar hebat, namun kami yang tidak pernah peduli dengan kehebatan itu. Maafkan kami atas kelalaian kami yang luar biasa, dan tambahkan kepada kami ilmu ya Rabb, agar kami faham siapa engkau, semakin tahu siapa dirimu, semakin mengerti menghambakan diri kami kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat, belajarlah mengenal Allah. Jangan kira bahwa kita telah kenal kepada Allah. Kata para ulama, orang telah kenal kepada Allah, dia benar-benar takut kepada Allah dan benar-benar taat kepada Allah. Para sahabat ketika melakukan sebuah dosa, mereka mengira, merasa bahwa ada sebuah gunung di atasnya siap untuk dihempaskan kepada dirinya. Itulah takutnya mereka. Di antara mereka ada yang berbuat satu dosa dan kesalahan, 40 hari lamanya mereka tidak, dia tidak berani menatap ke atas, tak berani menatap ke atas 40 hari lamanya, tak berani mengangkat kepalanya ke atas karena dia telah bersalah, karena di atas ada Rabbnya, yang dia bersalah kepada Rabb itu, dan Rabb itu bisa murka, dan itu tidak bisa hadir kecuali oleh jiwa-jiwa yang benar-benar mengerti Allah, berilmu tentang Allah. Namun ilmu tentang ini yang banyak sekarang tidak diminati manusia. Mereka zuhud terhadap ilmu tentang Allah, padahal mereka sangat membutuhkan ilmu itu agar hidup mereka terarah ke jalan yang diridhoi, dan hidup di jalan yang diridhoi penuh dengan seluruh kemaslahatan dan terhindar dari seluruh mudarat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita masuk kepada pelajaran kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahima jami'a ulama'il ummah, masih di bawah bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang benar-benar mempraktikkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. An Husain bin Abdurrahman qal, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, suatu hari aku di sisi Sa'id bin Jubair, di samping Sa'id bin Jubair. Faqal, maka ia berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkaba alladhi qaddal bariha, siapa di antara kalian yang melihat bulan yang tadi malam jatuh? Fakultu ana, aku berkata saya, kata Husain bin Abdurrahman. Thumma kultu, kemudian saya mengatakan, ama inni lam akun fi salah, adapun aku ketika itu aku tidak dalam keadaan salat. Walakinni ludighd, akan tetapi aku tersengat bisa binatang. Jadi ada binatang yang menggigit, kemudian dia terkena bisanya, karena sebagian binatang berbisa. Nah, ini maknanya. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, fama sana'at, lalu apa yang kau lakukan? Kultu, aku katakan, irtaqait, aku minta untuk diruqyah. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membuatmu melakukan itu? Qultu, aku menjawab, "Haditsun haddatsanahu Asy-Sya'bi." Sebuah hadis yang telah menyampaikan kepada kami Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang dia sampaikan kepada hadis Nabi SAW? Qultu, aku menjawab, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Ia menyampaikan hadis dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu ardhah annahu qala, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau terkena sengatan binatang berbisa. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang berbuat sesuai dengan apa yang dia dengar saja. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi kata Sa'id bin Jubair telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, muridat 'alayyal umamu. Ditampilkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku umat-umat, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Faraitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Aku melihat seorang nabi yang bersamanya hanya rahat. Rahat adalah bilangan antara 3 sampai 10. Antara 3 sampai 10. Berarti ada nabi yang umatnya hanya 4, 5, 10, 9, 7. Segitu jumlah umat yang beriman kepada nabi tersebut. Wan nabiyya wa ma'ahur rajul wa rajulan. Aku melihat nabi yang bersamanya hanya ada satu orang saja. Ada yang dua orang saja. Umatnya hanya satu orang. Yang beriman kepadanya hanya satu orang, ada dua orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat nabi yang tak ada seorang pun bersamanya. Artinya tak ada yang beriman kepadanya satu pun. Telah berdakwah namun tidak ada yang beriman kepadanya. Idrufi'a ilayya sawadun 'adzim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sebuah kelompok yang sangat besar. Diperlihatkan yang sedikit dulu, kemudian dilihatkan kelompok umat yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu adalah umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya, menunjukkan bahwa kaum Nabi Musa banyak. Yang beriman kepada Nabi Musa banyak, sehingga Nabi mengatakan kelompok yang sangat banyak, tak bisa dihitung berapa orangnya, saking banyaknya. Ternyata itu adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun adzim. Aku lihat lagi, ternyata ada kelompok yang besar lagi. Naam, faqila li, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Ini mereka umatmu. Wa ma'ahum 70,000. Dan bersama mereka yang banyak tadi ada 70,000. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Yang mana yang 70,000 ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha, kemudian Nabi bangkit berdiri. Fadakhala manzilah, lalu masuk ke rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka para sahabat mulai berbincang-bincang tentang siapa mereka. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahum alladina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka 70,000 itu adalah orang yang telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian yang lainnya, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin saja 70,000 adalah orang-orang yang lahirnya di dalam agama Islam dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Mungkin itu orangnya. Wa dzakaru asya', dan mereka menyebutkan hal-hal lain yang tidak dibawakan di dalam riwayat ini. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluar Nabi SAW dari rumahnya kepada mereka. Fa akhbaru, lalu para sahabat menyampaikan kepada Nabi bincang-bincang mereka tadi. Siapa mereka? Siapa bincang-bincang tadi disampaikan? Fa qal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah untuk diri mereka sendiri. wala yaktawun, tidak minta diobat dengan pengobatan kai, besi panas. Wala yatatayyarun, tidak tatayur. Tatayur adalah merasa sial. Ini sial, oh ini sial, akan ada kabar buruk akan datang, oh ini akan terjadi, gara-gara ini akan terjadi hal yang buruk nanti di depan. Enggak boleh, itu tatayur enggak boleh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang ini sifatnya, kata Nabi SAW. Faqama Ukashah bin Mihsan, ketika itu berdirilah sahabat Nabi bernama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu an. Faqal, berkata dia, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku menjadi salah seorang di antara mereka. Faqal, berkata Nabi SAW, anta minhum, engkau bahagian daripada mereka. Masya Allah, luar biasa karamah yang luar biasa. Tsumma qala qama rajulun akhar, lalu berdiri lagi sahabat yang lain. Faqal, berkata kepada Nabi SAW, ud'ullah an yaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya bahagian daripada mereka. Faqal, maka berkata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukashah, Ukashah telah mendahului dirimu, engkau telah didahului oleh Ukashah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali pelajaran di dalam hadis yang mulia ini. Ya, akan tetapi kita ambil dulu yang berhubungan dengan materi kita. Kita ambil dulu yang berhubungan dengan materi kita. Sekiranya waktu habis, ya cukup sampai di situ. Tapi sekiranya waktu habis, ambil itu dan kita lanjutkan mengambil pelajaran pada pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Namun sekiranya selesai dan masih ada waktu, kita lanjutkan yang berhubungan dengan materi kita, karena materi berhubungan dengan judul bab. Judul bab apa? Orang-orang yang mempraktekkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan ini ada di hadis yang sangat panjang ini, nas yang sangat panjang, di dalamnya ada yang benar-benar berhubungan dengan masalah itu. Maka kita ambil yang itunya dulu, walaupun di bahasan lain ada manfaat-manfaat besar, faedah-faedah besar di dalam hadis. Ternyata yang kita ambil adalah perkataan Nabi SAW kepada malaikat kepada Nabi SAW, hadhihi ummatuk, ini dia umatmu wahai Muhammad, umat yang sangat banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka, di antara mereka ini yang banyak ini ada 70 ribu. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, yang mana mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Sesuatu yang tidak dihisab sudah pasti tidak diazab. Sudah kita katakan bahwa prosesnya adalah yaumul hisab. Apabila di yaumul hisab dimaafkan, maka tidak akan ke neraka, langsung ke surga. Namun apabila dihisab tidak dimaafkan, maka ke neraka dulu baru ke surga. Bayangkan orang yang hisabnya saja tidak, berarti tidak akan ke neraka. Yang dihisab saja ada kemungkinan ke neraka dulu, ketika tidak diampuni baru ke surga. Atau kalau dia dihisab diampuni ternyata, berarti tidak ke neraka, langsung ke surga. Bayangkan orang yang dihisab pun tidak, berarti lebih berhak untuk sampai ke surga lebih awal dibanding yang dihisab. Oleh karena itu, setiap Allah Ta'ala sering di dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh kita ke surga, mencari, bersemangat mencari surga, Allah juga menyuruh semangatlah mencari ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Kenapa ampunan? Karena di sini letaknya, keputusannya. Seorang insan ke neraka dulu baru ke surga, atau tidak ke neraka, langsung surga. Kalau dihisab dia dapat ampunan, berarti tidak ke neraka dan langsung ke surga. Maka kenapa sangat butuh kita dengan ampunan itu? Karena di sana kata kuncinya. Apakah seorang insan muslim ke neraka atau tidak, tergantung ampunan Allah pada saat yaumul hisab. Karena semua manusia pada dasarnya berdosa, tak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa kecuali para nabi dan para rasul. Itu keyakinan kita, dan para nabi dan para rasul keyakinan kita tidak berdosa itu pun karena Allah menjaga mereka, bukan karena mereka hebat. Oleh karena itu para nabi dan para rasul disebut maksum, orang yang dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah. Kalau tidak dijaga oleh Allah, kena. Karena manusia. Oleh karena itu, hilangkan pertanyaan dari dirimu kepada ustadz manapun di permukaan bumi ini, ustadz bagaimana saya caranya supaya saya bisa jadi orang soleh, istiqomah berbuat ibadah dan tidak lagi terjerumus kepada maksiat sampai akhir hayat. Jangan pernah bertanya pertanyaan tolol itu. Karena tak mungkin Anda sebagai seorang manusia tidak terjerumus ke dalam maksiat. Baru saja dia bertanya itu, keluar masjid, buka handphone, lihat YouTube yang tidak, wanita yang tidak menutup aurat. Coba lihat. Dia baru bertanya pertanyaan itu, keluar sudah lihat handphone, buka, sudah lihat wanita yang tidak pakai, tidak menutup aurat di handphonenya. Jadi pertanyaannya hanya pertanyaan asal karang, tidak berilmu, tak ada realita nyata. Dan hal seperti ini kadang-kadang kita lihat ya, dalam kehidupan sesuatu yang tidak mungkin terjadi disebut gitu. Itu kan konyol. Sesuatu yang mustahil ditanyakan, bagaimana caranya? Bagaimana cara manusia bisa tidak terjerumus dalam maksiat sama sekali? Bagaimana caranya? Enggak ada. Kecuali para nabi dan para rasul. Itu yang ditanyakan kepada ustaz. Ustaz aja enggak punya. Ustaz dia terjerumus ke dalam dosa. Dan orang Arab mengatakan wafaqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu enggak akan bisa memberikan. Dia enggak punya, gimana cara memberi? Kalau ustaz saja tidak bisa istiqamah, tak pernah lagi terjerumus dalam maksiat sampai akhir hayat, lalu Anda minta kepadanya bagaimana teorinya, dia akan menjawab saya tidak tahu teorinya. Dan memang tidak ada teori. Makanya kalau saya ditanya tentang pertanyaan itu, saya katakan ada caranya. Tapi Anda tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Anda harus berubah menjadi malaikat. Berubah dulu jadi malaikat, baru bisa. Karena malaikat yang tidak bisa pernah berbuat dosa. Dan mungkinkah kita jadi malaikat? Gak mungkin. Jadi pertanyaan yang mustahil dijawab dengan jawaban yang mustahil. Baru imbang dia, baru adil dia. Gitu. Nah, kadang-kadang diucapkan sesuatu yang mustahil. Dan yang lebih aneh lagi kalau yang mengucapkannya ustaz. Dia mustahil, tapi yang mengucapkan ustaz gitu. Kan aneh lagi itu. Kalau yang nanya jamaah, orang yang nuntut ilmu, orang yang sedang belajar, ada dimaklumi dan difahami. Tapi kalau mengucapkannya ustaz, ini agak aneh. Apakah Anda tidak bisa merasakan dengan logika Anda sebelum ilmu Anda bahwa ini mustahil? Contoh, ada ustaz mengatakan begini, hidup itu tingkat keimanan kita harus naik terus. Hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu. Hari ini lebih harus baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik dari hari esok. Besok lusa harus lebih baik daripada lusa. Begitu terus sampai akhir hayat. Begini kehidupan orang mukmin. Pernah dengar? Pernah dengar? Ini hanya bunga lawang. Tahu bunga lawang itu? Penghias kata, enggak ada realita nyatanya. Tanyakan ke ustaz itu, tunjukkan satu manusia yang bukan nabi dan rasul seperti ini hidupnya. Mana manusianya? Anda yang menyuruh orang seperti itu, Anda melakukankah? Seperti itu iman Anda hidup di permukaan bumi? Seperti yang Anda suarakan, yang Anda dakwahkan? Hari ini lebih baik dari kemarin. Imannya lebih baik hari ini daripada kemarin. Besok lebih baik imannya daripada hari ini. Begitu terus sampai akhir hayat. Berarti imannya naik terus satu tangga setiap hari. Naik terus, naik sampai mati. Ini siapa orang yang bisa seperti ini? Mustahil. Sehingga itu hanya kata-kata penghias dakwah. Penghias ceramah. Kayaknya indah, kayaknya mantap. Namun mantap di mana kalau bicara suatu hal yang mustahil? Ini bapak ini dibilang itu bapak ini namanya si John. Ini kemarin melahirkan anak perempuan. Mantap enggak itu bahasanya? Kenapa enggak mantap? Mustahil. Mana ada bapak melahirkan anak? Kalau ibu ini melahirkan, iya. Kalau bapak melahirkan, orang akan bilang, apa ini kok ngomong? Kamu sadar enggak apa yang kamu omongkan gitu? Ngerti enggak yang kamu omongkan itu apa sih sebenarnya? Mustahil ada bapak-bapak melahirkan gitu. Walaupun tampangnya perempuan dibuat seperti perempuan, enggak bisa melahirkan. Bapak-bapak. Laki-laki. Sekarang kalimat yang seperti itu keluar dari lisan seorang dai. Kita bertanya, inti ngomong apa? Apa sih yang kamu katakan? Suatu wali mustahil disebarkan kepada umat. Pembodohan, subhanallah. Enggak mungkin, mustahil. Sama dengan mengatakan, kita harus berjuang, beribadah, sampai kita dapat posisi seorang nabi. Kira-kira ada orang ngomong gitu seperti gimana? Kita katakan mantap, habis kita katakan sesat. Jadi hal yang mustahil diucapkan menunjukkan ketidakberilmuan. Tidak berilmu. Namun karena dia indah diucapkan, terasa nyaman dilafazkan, terasa bagus untuk motivasi diucapkan. Dari situ kita bisa menilai ini orang asal ngomong. Dia dengar, terasa bagus oleh dia, dia sampaikan. Baik. Pentingnya mendapatkan ampunan pada saat hisab. Dan orang mukmin hisabnya terbagi dua kalau dihisab. Ada hisabnya berat, ada hisabnya ringan. Namun yang ringan tetap berat. Yang ringan itu tetap berat. Yang ringan itu adalah tak detail Allah meminta hisab dari dia. Disebutkan saja, kamu pernah begini kan, kamu pernah begini, tak dituntut. Apa ya, dalam bahasa kita, Anda gak tahu, bahasa mahkamah, bahasa perundingan, bahasa pengadilan, apa yang detail gitu, apa sih? Hah? Ya auditnya betul, audit tapi ketat gitu, audit ketat gitu. Diincer sampai dalam-dalamnya itu. Enggak seperti itu. Hah? Ya udah telisik deh. Pokoknya di detailkan. Tidak seperti itu. Hisab mukmin yang ringan itu disebutkan kepadanya. Al-ard disebutkan kepadanya, kamu pernah begini, kamu pernah berdosa seperti ini, tempatnya di sini, kamu pernah mengatakan ini, disebutkan kepadanya dosa. Itu yang paling ringan hisab. Dan itu pun berat. Kenapa berat? Saking banyaknya kesalahan kita. Lalu disebutkan oleh Allah, kamu begini, kamu pernah begini. Kesalahan kita satu persatu. Berapa banyak kesalahan kita, saudaraku? Berapa banyak kesalahan kita, saudariku? Disebutkan. Berat. Tapi itulah hisab yang paling ringan. Ard. Disebutkan saja oleh Allah. Tidak di detail, tidak ditanya kenapa engkau begini, dari mana engkau dapatkan, begini. Enggak detail. Itu pun berat. Sehingga kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin di ard kepada itu, kepadanya dosa-dosanya, dia merasa hancur. Dia merasa hancur, hancur sudah. Subhanallah, kalau kita saja coba sekarang duduk suatu saat, mungkin ya suatu saat malam hari nggak bisa tidur ya, mungkin nunggu istri mau melahirkan, nggak tahu harus buat apa gitu ya, bingung. Coba ide Anda ini, coba tulis dosa antum tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kita saja kita buat dosa yang pernah kita lakukan, habis satu rim belum selesai dosa kita yang pernah kita lakukan, bisa kita tulis. Masih banyak lagi yang belum kita tulis. Itu yang kita ingat baru. Yang tidak kita ingat, itu yang kita anggap dosa. Yang dosa yang tidak kita anggap dosa. Kan banyak sekarang orang berdosa, tidak menganggap dirinya berdosa kan? Karena dianggap itu tidak dosa. Santai saja dia. Buka aurat, masuk mall, dilihat oleh orang. 5.000 orang melihatnya hari itu, 5.000 dosanya sudah tertulis. 5.000 melihat betisnya, 5.000 melihat lengannya, 5.000 melihat wajahnya, bukan wajah apa, rambutnya, apalagi yang lain-lainnya. 5.000 hari itu orang melihatnya, 5.000 dosanya. Sementara dia pulang melenggang pulang tanpa merasa dirinya berdosa. Justru merasa dirinya mukminah lagi. Saya mukminah loh, hati saya bersih. Subhanallah. 5.000 yang dibawa pulang itu baru dari aurat saja, belum dari lisan. Berapa? Belum dari telinga berapa? Belum dari kulit berapa dosa hari itu? Banyak orang berbuat dosa enggak merasa tidak berdosa, padahal berbuat dosa. Memang satu kali jepretan di Jakarta, satu kali jepret di Jakarta. Jepretan apa ya? Jepretan anulah, pewangi ketiak lah, apa namanya itu. Oh, itulah pokoknya pewangi ketiak. Diginikan ketiaknya, nampak ketiaknya nanti alat itu apa namanya? Pokoknya itu pokoknya, enggak usah disebut. Kan wanita biasanya jaranglah ketiak laki-laki diginikan itu enggak laku. Memang sekali jepretan gitu di Jakarta, disebar di seluruh Indonesia. Berapa juta mata yang melihat aurat Anda? 50 juta sehari? Selamat, Anda telah mendapatkan 50 juta dosa dari ketiak Anda saja sehari. Dan dia tidak merasa berdosa. Dia merasa bahagia dapat job ketiak terbuka. La haula wala quwata illa billah. Padahal 5 juta orang melihatnya sehari, artinya 5 juta maksiat masuk di dalam catatan amalnya setiap hari. Dan itu ditanyakan oleh Allah kepadanya, bayangkan. Bayangkan betapa beratnya nanti di akhirat. Membuat kita bingung, membuat kita takut, membuat kita histeris, membuat kita tak tahu harus berbuat apa. Sehingga badan kita yang tidak tanpa pakaian pun gak terasa sudah. Sibuk memikirkan dosa kita yang sangat banyak itu. Itu dia art untuk mukmin. Disebutkan satu persatu dosanya, dosanya, dosanya, dosanya, dosanya, ini dosanya. Orang mukmin merasa hancur sudah. Karena terlalu banyak. Namun Allah tahu bahwa dia pernah beristighfar di permukaan bumi, minta ampun kepada Allah. Dia pernah sujud dan mengatakan Rabbi ghfirli. Dia pernah sujud tahajud kemudian mengatakan ya Allah, dosa-dosaku ya Rabb, ampuni ya Allah. Aku ingin Engkau mengampuninya ya Rabb. Dan itu ikhlas dari hatinya. Allah tahu. Dan Allah sudah siapkan ampunannya karena dia selalu meminta dan memelas kepada Allah. Ini tugas kita. Memang ketika kita minta ampun kepada Allah, kita tidak tahu diampuni atau tidak realnya. Tetapi Allah berjanji kalau kita serius, Allah ampuni. Kapan nyatanya, kapan realnya Allah melakukan pengampunan itu? Ya mulai hisab. Di situ kita baru tahu diampuni atau tidak. Ya. Kalau di sini kita diberikan pengetahuan diampuni, bahaya untuk diri kita, Pak. Bahaya untuk diri kita, Bu. Kenapa? Kita aja sekarang yang tidak tahu diampuni atau tidak, masih doyan berbuat maksiat. Masih berani berbuat maksiat. Bayangkan kalau kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni. Sholat tahajud, minta pengampunan ya Allah, besoknya dapat kabar gembira, turun malaikat, diampuni, diterima, gitu ya. Apa nasib manusia kalau begitu jadinya? Yang tidak ada keterangan diterima, ya, paham yang saya maksud? Malam ini dia nangis minta ampun kepada Allah atas dosanya. Tak ada keterangan diterima atau tidak minta permohonannya itu. Tetap saja seminggu yang akan datang berbuat maksiat lagi dia. Sebulan yang akan datang, datang lagi keinginannya berbuat maksiat. Dia lakukan maksiat lagi. Bayangkan kalau dapat berita diterima. Di rumah kita ada lampu hijau, Allah ciptakan. Kalau diterima hijau lampunya, oh hijau berarti diterima pengampunannya. Itu bagaimana semangatnya manusia berbuat dosa akan berlipat-lipat ganda. Inilah hikmah kenapa permohonan ampun kita tidak diberitahu oleh kita, oleh Allah kepada kita diterima atau tidak. Karena itu untuk kemaslahatan kita. Sama Ana mengatakan begini. Para sahabat sebahagiannya Allah turun kabar gembira masuk surga. Tak mungkin ke neraka. Masuk surga. Dijamin masuk surga. Kenapa diturunkan kepada para sahabat? Karena iman mereka tidak bakalan terganggu dengan kabar gembira itu. Demi Allah, kalau diturunkan ke Ana, gak ada lagi kajian ini, habis. Mulai besok tutup. Kenapa? Udah masuk surga, ngapain ngaji lagi? Itu kalau Ana, antum mana gak tahu, datang apa gak datang, Ustadz Maulidi gak datang, Ana datang aja yang penting Ana cari ibadah gitu. Gak tahu Ana. Kenapa? Kita melakukan ini untuk itu. Kalau sudah dapat jaminan itu, iman seperti kita, keder, habis sudah, hancur. Kita gak semangat lagi ibadah, gak semangat lagi baca Quran, gak semangat lagi puasa, gak semangat lagi sedekah, gak semangat lagi bangun masjid, gak semangat lagi berjuang untuk agama Islam. Hilang semangat, kenapa? Udah dapat kok, mau apa lagi? Kita berjuang untuk itu. Sekarang udah dapat. Dapat keterangan dari Allah, turun malaikat, entah malaikat apa, turun, kamu pasti ke surga, gak akan ke neraka. Gak mau orang ngaji lagi, habis. Sekedar tidak mau ibadah saja sudah bagus. Mungkin, wah, kesempatan nih maksiat nih. Ya kan? Karena udah ada jaminan surga kan? Kesempatan maksiat. Mau apa lagi? Kita lari dari maksiat karena takut gak masuk surga kan? Takut ke neraka. Makanya ada keinginan ingin tahu berbuat maksiat bagaimana rasanya, bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya. Gak mau karena takut tadi. Kalau sudah datang jaminan gak akan ke neraka, masuk surga pasti, umat seperti kita hancur. Gak ada lagi di sini dia, gak ada lagi tahajud dia, gak ada lagi baca Quran dia. Kita sekarang ini semuanya, bukan yang ada di masjid, kita tidak bicara kita yang ada di masjid. Umat manusia, muslim, muslimah, yang akan ke surga tahu, tapi tidak diberitahu. Kenapa? Iman kita gak kuat untuk itu. Maka setelah disampaikan dosa, orang mukmin merasa hancur. Dia merasa, aduh neraka ini. Timbul rasa takutnya. Timbul rasa takut yang luar biasa. Dan senikmat-nikmat kabar gembira adalah setelah takut yang luar biasa. Tak ada kabar gembira yang lebih nikmat daripada itu. Setelah takut yang luar biasa, datang kabar gembira. Coba perhatikan hidup antum. Kabar gembira yang paling nikmat adalah setelah takut yang luar biasa. Tapi kalau belum luar biasa takutnya, kabar gembira yang sama tak senikmat itu. Kapan terasa nikmat makan yang luar biasa? Setelah lapar yang luar biasa. Kapan terasa nikmat air yang luar biasa? Setelah dahaga yang luar biasa. Kalau antum tidak dahaga lalu minum air, enggak terasa. Kecuali oleh orang yang pandai melatih keimanan kepada Allah yang maha luar biasa, yang selalu melihat Allah dan rahmat-rahmat Allah yang ada di mana-mana. Setiap air yang dia teguk, dia rasakan itu adalah rahmat dan nikmat Allah. Tapi kalau hanya karena haus, tidak terasa nikmat air yang luar biasa itu. Kecuali antum sudah dahaga yang luar biasa. Gitu. Maka setelah terasa takut yang luar biasa, datang kabar gembira. Aku ampuni semua dosa dan kesalahanmu. Aku ampuni semua dosa dan kesalahanmu. Ketika diampuni, berarti tidak ke neraka, langsung ke surga. Pun, ketika mau ke surga pun, harus melintas di atas jembatan. Yang kita imani bernama Sirat, bukan Siratul Mustaqim ya. Sirat. Orang banyak salah menggabung-gabungkan. Siratul Mustaqim Al-Fatihah. Yang maknanya adalah agama yang lurus. Namun yang di atas neraka jahannam, membentang di atas neraka jahannam, itu adalah sirat, jembatan. Jalan jembatan, jasar jembatan di atas neraka jahannam disebut sirat. Bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah ihdina siratul mustaqim, jalan Rasul, jalan Islam, jalan iman, jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, jalan yang benar bukan jalan yang salah di permukaan bumi, itu siratul mustaqim. Nah, ada sirat lagi, dia harus melintas sirat. Ketika melintas sirat, takut lagi. Padahal sudah diampuni tadi dosanya. Kenapa takut lagi? Di bawah api yang menyala-nyala. Api yang tidak pernah kita lihat besar apinya seperti itu. Tak pernah kita melihatnya dengan mata kita. Apalagi yang berbahaya, orang pada berjatuhan. Di depan kita, di belakang kita pada berjatuhan. Ketika dia berjatuhan, dia tentu teriak. Histeris. Ada juga yang gelantungan, belum jatuh tapi tergelantung-gelantung, terkatung-katung, pegangnya dari bawah, dan itu di depan mata. Ras takut lagi, datang takut yang luar biasa. Api saja kita jauh dari api udah ketakutan, Pak. Bayangkan di atas api kita sekarang berada. Di atas api, jalannya aman, safety, kita tak ketakut. Bayangkan jalannya kecil. Takut. Uhud datang takut yang luar biasa lagi. Sampai akhirnya Allah selamatkan sampai di penghujung orang mukmin. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau, Ad-Da'wa Dawa Siratal Mustaqim, yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, jalan yang lurus dengan jalan yang ada di atas sirat ini agak mirip. Miripnya di mana? Miripnya seberapa kencang kita berlari di permukaan bumi di atas Siratal Mustaqim, sekencang itu kita akan berlari di atas sirat Jahannam. Campan, buat ini sebagai poin ilmiah yang luar biasa. Malas kita berjalan di atas Siratal Mustaqim, akan lamban bergeraknya kita di sini. Terjatuh kita dari Siratal Mustaqim, terjatuh kita di sini. Maka Allah pertunjukkan kepada kita sesuatu yang kita berjalan di atasnya dengan perjalanan maknawi di permukaan bumi, Allah tunjukkan dengan perjalanan hakiki, hissi, terlihat di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berlari di atas Siratal Mustaqim. Faham maksudnya? Mari kita berlari di atas Siratal Mustaqim di permukaan bumi ini. Agar apa? Agar kita nanti berlari di sirat, di atas neraka Jahannam. Kita tidak berjalan biasa. Orang yang berlari, benar-benar berlari di atas Siratal Mustaqim, semangat terus berlari, tidak hanya berjalan, dia benar-benar berlari, terus berjuang, maka di sini dia akan berlari. Semakin kencang dia berjalan di atas Siratal Mustaqim di permukaan bumi dalam perjalanan yang tak terlihat oleh mata, perjalanan maknawi di atas agama Allah yang lurus, maka di atas sirat dia juga akan seperti itu. Karena manusia yang berjalan di atas sirat tergantung bagaimana dia berjalan di atas agama Islamnya di permukaan bumi. Semangat, maka semangat dia di sini. Lamban, maka lamban dia di sini. Terjatuh, maka terjatuh dia di sini. Maka orang yang berjuang semangat, semangat baca Quran, semangat beribadah, semangat berinfak, semangat untuk berdakwah, semangat untuk segala-galanya, insyaallah di atas jembatan ini mereka akan berlari sesuai dengan perjalanannya di permukaan bumi. Maka ajakan untuk berjuang, ajakan untuk semangat, ajakan untuk itu, ajakan hebat. Karena kita menyuruh, meminta apa, mengajak kita untuk berlari di atas sirat Al-Mustaqim di atas, di permukaan bumi, untuk kita bisa berlari di sana. Ya, karena manusia yang berjalan di atas sirat Jahannam bervariasi tergantung dengan jenis amalannya. Kata Nabi SAW, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Baru sampai di situ habis waktu kita, Pak. Artinya judul tauhidnya saja belum selesai. Ya. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Siapa yang 70 ribu itu, apa sifat-sifatnya, kan harus didetailkan karena itu yang menjadi inti bahasan. Dan itu kesalahan banyak manusia terjadi di situ. Di tatoyur banyak terjadi kesalahan manusia. Kalau kita lanjutkan nanti takut enggak cukup waktunya. Kita cukupkan sampai di situ dulu pertemuan kita. Walaupun sedikit, yang penting bermanfaat. Ya, yang penting bermanfaat. Percuma kita bahas banyak-banyak tapi manfaatnya kurang gitu. Manfaat yang penting, manfaat untuk keimanan kita, manfaat untuk tauhid kita, manfaat untuk ketaatan kita kepada Allah, manfaat untuk kita mengatur hidup kita di atas ketaatan kepada Allah, itu yang penting dari duduk di kajian. Dan semoga Allah tabaraka wa taala hidupkan kita di atas tauhid dan kita beribadah di atas tauhid, dan semoga Allah subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.